Berjuta kata dalam kamus bahasa takkan mampu sampaikan perasaanku, dan aku mengutuk keterbatasanku yang tak mampu mengimbangi isi hatiku. Lantas aku mengunci perasaanku kembali hingga waktu yang tepat untuk ungkapkan. Berjuta darahku mengalir dalam tubuh ini, tak setetes pun mampu membawa namamu ke selalu.